Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Malam ini akan kita awali kajian dengan pembahasan suratul hajj. Kita bahas dan kita pelajari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Namun sebelum kita pelajari ayat-ayat tersebut, maka di sini ada beberapa mukaddimah terkait dengan suratul hajj. Al-ula, rawa Abu Salih an ibni Abbasin annaha makkiyatun kulluha. Ghairu ayataini nazalata bil Madinah. Qauluhu ta'ala wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin wallati taliha. Abu Salih meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suratul hajj termasuk makkiyah seluruhnya kecuali dua ayat turun di Madinah, yakni firman Allah Ta'ala, wa minan nasi mayya'butu waha ala harfin, dan ayat sesudahnya, yakni Al-Hajj ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Wakilah annaha madaniyah, ada juga yang berpendapat bahwa suratul Hajj itu madaniyah. Naam. Ats-tsaniyah, annaha samanin wasab'una ayatan, suratul Hajj ada 78 ayat. Nah, selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat merupakan peristiwa yang sangat besar. Yauma tarawunaha, pada hari itu kalian bisa melihat tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at, setiap ibu yang menyusui bayinya meninggalkan bayi yang disusuinya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap ibu-ibu hamil melahirkan kandungannya. Lebih dini. Lebih awal. Wa tarannasa sukara. Dan engkau melihat umat manusia seperti orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal mereka itu tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah sangat keras. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Yukhatibu wahun nasa kafatan bi ayyattaku rabbahum alladhi rabbahum bin ni'amid zahirati wal batinah fahaqiqun bihim ayyattakuhu bitarkis syirki wal fusuqi wal isyani wa yatamassalu wa yamtasilu awamirahu mahmastata'u. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia agar mereka bertakwa kepada Rabb-nya yang telah mengatur mereka dengan nikmat-nikmat zahir dan batin. Maka wajib bagi mereka untuk bertakwa kepadanya dengan meninggalkan kesyirikan, kefasikan dan kemaksiatan serta mengamalkan perintah-perintahnya dengan segala kemampuan mereka. Thumma dzakara ma yu'inuhum 'ala taqwa wa yuhaddirhum min tarkiha wa wal ikhbaru bi ahwalil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang bisa membantu seseorang untuk bertakwa. Dan Allah memperingatkan mereka agar tidak meninggalkan ketakwaan. Yakni berita tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Faqala inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. La yaqdiru qadrahu wa la yablughu kunhahu. Dhalika bi annaha idza waqa'atis sa'ah rujifatil ardu wartajat wa zalzalat zilzalaha wa tasadda'atil jibalu wangkaddat wa kanat kasibam mahila summa kanat haba'am mumbassa. Summa qasaman nas salasata azwajin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat nanti merupakan perkara atau peristiwa yang sangat besar. Tidak ada yang mampu untuk mengukurnya. Tidak ada yang mampu untuk menjelajahinya. Karena jika hari kiamat benar-benar terjadi, maka bumi diguncangkan, kemudian benar-benar terguncang, diguncang sejadi-jadinya. Demikian gunung dihancurkan dan benar-benar hancur. Menjadi kasibam mahilah, seperti kapas yang berterbangan. Kemudian menjadi seperti debu yang berhamburan. Kemudian saat itu, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Fahunaka tamfatir sama'u watu kawar syamsu wal qamar watun tatar nujumu wa yakunu minal qalaqili wal balabili ma tansada'u lahul qulub wa tajidu minhul afidah. Wa tasayyaba minhul wildan wa tadubu lahu summus salab wa lihada qala yawma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at ma'a annaha majbulatun ala siddati mahabbatiha liwaladiha khususan fi hadhil hal allati la ya'isu illa biha. Maka ketika itu langit-langit terbelah. Matahari dan bulan digulung, bintang-bintang pertaburan. Maka terjadilah kegoncangan-kegoncangan yang dirasakan oleh hati manusia. terjadilah ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh hati manusia, yang menjadi sebab anak-anak kecil langsung berubah rambutnya dan menyebabkan leleh orang-orang yang keras hatinya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu kalian melihat setiap ibu yang menyusui langsung meninggalkan bayi yang disusuinya. Padahal seorang ibu diciptakan memiliki kecintaan yang sangat kepada anaknya, khususnya dalam keadaan seperti ini, yang mana sang anak tidak bisa hidup kecuali dengan air susu ibunya. Watadu'u kullu dhati hamlin hamlaha min siddatil faza' wal haul. Watarna sa sukara wa mahum bisukara ay tahsabuhum ayyuharra'i lahum sukara minal khamri wa laysu sukara. Saat itu setiap ibu hamil langsung melahirkan kandungannya secara dini, prematur, karena sangat takutnya dan dahsyatnya peristiwa itu. Engkau juga bisa melihat bagaimana manusia mabuk padahal mereka bukan sedang mabuk. Artinya, engkau mengira, wahai orang yang melihat keadaan mereka seperti orang mabuk habis minum homer, padahal mereka itu bukanlah orang yang mabuk. Walakinna adaballahi syadid. Falidhalika adhaba ukulahum wa faragha qulubuhum wa mala'aha min al-faza' wa balaghatil qulubul hanajir wa suhhisatil absar wa fi dhalikal yawm la yajzi walidun an waladihi wala mauludun wajazin an walidihi syai'ah wa yawma idin yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ikulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Akan tetapi adab Allah sangat keras yang menyebabkan hilangnya akal mereka, yang menyebabkan kosongnya hati mereka karena dipenuhi ketakutan. Hati mereka sampai kerongkongan. Mata mereka pun tertunduk dan terpejam. Pada hari itu, orang tua tidak bisa minta balasan kepada anaknya. Demikian pula anaknya tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya sedikit pun. Pada hari itu, seorang meninggalkan saudaranya, meninggalkan ibunya dan bapaknya, meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Masing-masing orang pada hari itu sibuk mengurusi urusannya sendiri-sendiri. Wahunaka ya'udud dalim ala yadai yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila wa taswattu hina idin wujuhun wa tabyadhu wujuh watun sobil mawazinul lati yuzanu biha masaqilud dur. Mil khair wa syar watun syar sahaiful a'mal wa ma fiha min jami'il a'mal wal aqwali wal niyat min saghirin wa kabir wa insabu sirat ala matni jahannam fatuzlaful jannatu lil muttaqin wa burzatul jahim lil ghawin idza ra'atuhum min makanin ba'id sam'u laha taghayyuda wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqa muqarranin da'aw hunalika subura wa yuqalu lahum bala tad'u al-yawma suburan wahida wa suburan katsira wa idza nadu rabbahum liyukhrijahum minha qala yasau fiha wa la tukallimun qad ghadaba 'alaihim rabbur rahim wa hadarahum al-'adabul 'alim وَأَيْسُ مِنْ كُلِ خَيْرٍ وَوَجَدُوا أَعْمَالَهُمْ كُلَّهَا لَمْ يَفْقَدُوا مِنْهَا نَقِيرًا وَلَا كِتْمِيرًا. Maka saat itu orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Dia berkata, andai aku menjadikan Rasul sebagai jalan hidupku, celaka aku. Andai aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman dekatku. Saat itu, sebagian wajah-wajah manusia menjadi hitam. Sebagian lagi wajah-wajahnya menjadi putih berseri. Saat itu ditegakkan timbangan-timbangan yang menimbang apapun walaupun seberat darah, kebaikan dan kejelekan. Pada saat itu digelar catatan-catatan amal yang berisi semua amalan, berisi semua ucapan, berisi semua niat yang kecil dan yang besar. Saat itu ditegakkanlah, dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahanam. Surga didekatkan untuk orang yang bertakwa. Dan neraka jahim ditampakkan untuk orang-orang yang sesat. Ketika mereka melihat dari tempat yang jauh, mereka mendengar di neraka jahim itu suara. Naam. Orang yang sedang kesakitan. Dan ketika mereka dilempar ke dalam neraka jahanam, mereka mendapati tempat yang sangat sempit. Mereka beramai-ramai kemudian mengatakan, sungguh celaka kami. Maka dikatakan kepada mereka, pada hari ini kalian tidak sekali celaka. Silakan kalian manggil-manggil dengan mengatakan kecelakaan yang banyak. Dan ketika mereka memanggil-manggil Rabbnya agar mengeluarkan mereka dari neraka jahanam, maka Allah pun berfirman, nikmatilah neraka jahanam itu dan jangan berbicara kepadaku. Sungguh saat itu Rabbur Rahim marah kepada mereka. Saat itu adab yang pedih telah disiapkan untuk mereka. Mereka berputus asa dari setiap kebaikan. Mereka mendapati semua amalan yang mereka lakukan tidak ada yang terlewat walaupun sekecil apapun. Hada wal muttaquna fi rawdatil jannati yuhbarun wa fi anwa'il ladzati yatafakkahun wa fiha istahat anfusuhum khalidun fahaqiqun bil aqil alladhi ya'rifu anna kulla hadha amamahu ayyu iddalahu uddatahu wa alla yulhiyahul amal wa yatrukal amal wa antakuna taqwallah si'arahu wa khawfu disarahu wa mahabbatullahi wa zikru ruha a'malihi. Demikianlah keadaan orang-orang yang menghuni neraka jahannam. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka berada di taman-taman surga, bergembira. Mereka berada di berbagai macam kelezatan dengan penuh bahagia. Mereka berada di tempat yang membuat selera jiwa mereka. Mereka kekal di dalamnya. Maka menjadi kewajiban bagi orang yang berakal, yang mengetahui semua ini di depannya, untuk segera mempersiapkan bekal. Tidak terlena dengan angan-angan yang menyebabkan meninggalkan amal solih. Dan hendaknya menjadikan takwa kepada Allah sebagai siar hidupnya. Dia jadikan takut kepada Allah sebagai selimutnya. Dia jadikan cinta kepada Allah dan mengingat Allah sebagai ruh amalnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa nanti ketika terjadi hari kiamat itu benar-benar peristiwanya sangat luar biasa dahsyatnya. Semua menjadi kacau balau. Hancur alam semesta ini. Bumi bergoncang. Gunung-gunung bertebaran berhamburan. Langit pecah. bintang-bintang berjatuhan. Matahari dan bulan digulung. Semuanya ketakutan. Anak-anak yang masih kecil langsung berubah rambutnya. Saking takutnya. Ibu yang sedang menyusui anaknya langsung meninggalkan anak yang disusuinya. Yang harusnya seorang ibu sangat cinta kepada anaknya tadi. Tapi karena keadaan yang sangat dahsyat, dia berlari menyelamatkan diri. Meninggalkan anak yang disusui. Wanita-wanita yang sedang hamil, belum waktunya melahirkan, semuanya pada melahirkan. Banyak yang berguguran sebelum waktunya lahir. Karena suasana yang sangat dahsyat. Takut. Barakofiku. Orang-orang seperti mabuk. Ya. Oleng. Padahal tidak sedang mabuk. Karena minum homer. Tapi karena kondisi alam semesta hancur. Kacau balau. Nah. Khonafitina azakumullah. Ini merupakan pengingat bagi orang yang cerdas bahwa saat itu tidak ada yang bisa menolong kecuali amalnya masing-masing. Seorang meninggalkan saudaranya, meninggalkan ibu dan bapaknya, meninggalkan istri dan anaknya, masing-masing mengurus diri sendiri. Bagaimana supaya selamat? Peristiwa-peristiwa pada hari kiamat nanti kemudian digelar, ditegakkan timbangan, dibagikan catatan amal, dibentangkan sirat di atas neraka jahanam, surga ditekatkan kepada orang yang bertakwa, neraka jahanam ditampakkan kepada orang-orang yang sesat. Nah, maka saat itu semua orang-orang yang menjadi ahli nar melakukan penyesalan, ya, teriak-teriak menyesal, ya, padahal sudah tidak ada waktu untuk penyesalan. Sebaliknya orang-orang yang bertakwa maka disiapkan kenikmatan-kenikmatan yang abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan faedahnya setelah adzan. Nah, tafadhol. Baik, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. وجوب تقوى الله عز وجل بترك الشرك والفسوق والعصيان ويمتثل أوامره مهما استطاعوا Wujubu taqwallahi azza wa jalla. bitarki asyirki wal fusuki wal isyan wa yamtathilu awamirahu mahmastata'u wajib bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan kesyirikan, kefasikan, dan kemaksiatan, serta melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemampuan. Ahsaniyah anna min asbabit taqwa dzikra ahwalil qiyamah bahwa sesungguhnya termasuk sebab ketakwaan mengingat tentang dahsyatnya peristiwa pada hari kiamat. Jadi kalau kita mengingat tentang dahsyatnya hari kiamat, maka akan timbul rasa takut. Kemudian berusaha untuk berbenah dan meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, asalisa qala Al-Bawardi rahimahullah fi tafsirihi fi zalzalatiha qawlan fi zalzalatiha qawlani ahaduhuma annaha fid dunya wahiyya asratu zuhuriha wa ayatu maji'iha wahiyya asratu zuhuriha wa ayatu maji'iha Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kegoncangan yang terjadi ada dua pendapat. Yang pertama kegoncangan itu terjadi ketika di dunia sebagai tanda terjadinya kiamat dan tanda datangnya kiamat. Wasani annaha fil qiyamah. Pendapat yang kedua, kegoncangan itu terjadi pada hari kiamat. Nah, dua pendapat ini saling melengkapi. Dan semuanya terjadi ketika pas waktu kiamat terjadi kegoncangan-kegoncangan yang dahsyat di dunia. Dan ketika setelah selesai peristiwa kiamat itu, kemudian masuk alam akhirat, sebelum masuk surga dan neraka, juga akan terjadi kegoncangan-kegoncangan yang dahsyat. Barakofikum. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Wujubul iman. Bil yaumil akhir. Wajib mengimani hari akhir. Naam. Ini termasuk salah satu dari rukun iman. Naam. Al-fa'idatu al-khamisah. Wujubul iman. Bil umuri al waqi'ati fil akhirah. Min nasbil mawazin wa nasr sahaifil a'mal wa nasbis sirat ala matni jahannam. Wa ghairiha. Wajibnya mengimani perkara-perkara yang akan terjadi pada hari akhir nanti. Baik itu ditegakkannya timbangan-timbangan dibagikan catatan-catatan amal, dibentangkannya sirat di atas neraka jahannam dan perkara-perkara yang lainnya, wajib diimani. Al-fa'idatu as-sadisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Fahaqiqun bil'aqil alladhi ya'rifu anna kulla hadha amamahu ayyu iddalahu uddatahu wa alla yudhiyahu al-amal fayatruk al-amal wa antakuna taqwallahi syiarahu wa khawfuhu tisarahu wa mahabbatullahi wa dhikruhu ruha a'malihi. Wajib bagi orang yang berakal, yang mengetahui ini semua di depannya, untuk mempersiapkan bekal, tidak lalai oleh angan-angan yang menyebabkan meninggalkan amal. Dan wajib menjadikan takwa kepada Allah sebagai syiar hidupnya. Menjadikan rasa takut kepada Allah sebagai selimutnya. Menjadikan kecintaannya kepada Allah dan zikrullah sebagai roh amal-amalnya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.